bagi yang dalam suasana sendu. Kecemasan, kehampaan, dan kebimbangan menjeratku dalam kerinduan. Kekasih jauh di seberang, bergumul hayal dan bayanganmu, mengharapkan, menantikan, dan mendapatkan pertemuan surga kerinduan. Resaku, resamu, rinduku, rindumu. Oh, resaku bagai melukat di antara kebutaran cemas, di antara desak kesedihan. Bergumul hayal dan bayanganmu, mengharapkan, menantikan, dan mendambakan pertemuan surga kerinduan. Resaku, resamu, rinduku. Terima kasih.